بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kajian kita akan membahas seputar tarbiyah aulad, pendidikan anak-anak, dan dalam hal ini kami akan membawakan apa yang telah ditulis oleh Syekhuna Al-Allamah Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari, hifdzahullah, dalam kitabnya yang berjudul Huququl Auladi 'ala al-Aba'i wal Ummahat. Huququl Auladi 'ala al-Aba'i wal Ummahat, hak-hak anak atas ayah-ayah dan ibunya, hak-hak anak yang wajib ditunaikan oleh ayah dan ibunya. Nah, kata beliau dalam kitab ini, wala syakka ayuhal ikhwah, tidak diragukan lagi wahai ikhwah, saudara-saudara sekalian, annal 'alaqata bainal auladi wa abaihim wathiqatun, bahwasanya hubungan antara anak dan ayah erat. Wa hiya ni'matun minallahi jalla wa 'ala 'alal 'abdil mu'min, dan anak-anak itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba yang beriman. Tadhharu hadhihi al-'ilaqatu liman ta'ammala al-Qur'an al-Karim was-sunnah al-mutahharah. Akan tampak ikatan hubungan ini bagi siapa saja yang mengamati Al-Qur'an dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang mulia dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disucikan. Famasalan, sebagai contoh, najidu wasiat Allah subhanahu bihim, kita mendapati wasiat Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka dalam Al-Quran. Faqala subhanahu wa ta'ala yusikumullahu fi awladikum, dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum, Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kalian, fi auladikum, terhadap anak-anak kalian. ومعلوم أن الوصية إنما تكون في أمر مهم ولأمر مهم. Dan merupakan hal yang diketahui. Sudah dimaklumi bersama bahwa wasiat itu hanyalah terkait dengan perkara yang penting dan untuk suatu urusan yang penting. Wa najidu fil Quran aidan khitabatu بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأبنائهم في غاية من الحسن والإشفاق عليهم. Kita juga mendapatkan dalam Al-Quran ucapan-ucapan sebagian ya, Nabi kepada anak-anak mereka, percakapan antara ya, ayah dan anaknya dari kalangan para Nabi pada puncak kebagusan ya, kalimat dan tampak ya, perhatian atas mereka, keprihatinan atas mereka. Wa min dzalik di antaranya qauluhu ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 133, am kuntum syuhada, apakah kalian menjadi saksi menyaksikan idh hadara Ya'qub al-maut, ketika Nabi Ya'qub didatangi oleh kematian ya, akan mati. Idh qala li banih, ketika dia mengatakan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, mengatakan kepada anak-anaknya, putra-putranya ya Ya'qub, yaitu Israel yang bergelar Israel ada suatu salam, punya 12 putra, salah satunya Nabi Yusuf ada suatu salam dan 11 saudara yang lain. Beliau mengatakan ketika hendak mati kepada anak-anaknya, putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di ya, ini Bani Israel, apa yang kalian akan ibadahi setelahku, sepeninggalku? Qalu, mereka menjawab, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu. Wa ilaha aba'ika, dan Tuhan ayahmu. Yaitu Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishaq. Ilaha wahida, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua muslimun, berislam kepadanya, kepada Tuhan itu, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu contoh ya. Juga contoh yang lain, waqala Luqman libnih, nah, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, Luqman ya, mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda, la tusyrik billah, kamu jangan menyekutukan Allah, inna syirka la dhulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Dan banyak ayat dalam masalah ini. Ini salah satu contoh dari sekian ayat bagaimana seorang ayah yang sangat memperhatikan ya, nasib anak-anaknya, pembinaan anak-anaknya. Ini salah satu bentuk tarbiyah, pendidikan kepada mereka, apa yang kita dengar. Naam, seorang ayah menasihati dan mendidik anaknya agar kokoh di atas tauhid. Wa min nusus sunnah mutahharah, dan di antara nas-nas dari sunnah mutahharah, sunnah yang suci ini, ma ja'a fi hadis, yaitu apa yang datang pada hadis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Sesungguhnya Allah akan menanyai setiap pemimpin mengenai orang-orang yang dipimpinnya. Ahafidha am dayya'ah. Apakah dia benar-benar menjaga orang yang dipimpinnya atau dia telantarkan? Tidak dijaga dengan baik. Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitih. Hingga ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada seseorang tanggung jawabnya terhadap rumah tangganya. Terhadap orang di rumahnya, anak istrinya akan ditanya bagaimana penjagaannya. Ya. Pendidikan yang dia berikan kepada mereka. Nah. Hadis ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan yang lainnya. Nah, dan dari Anas radhiyallahu taala anhu dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam as-sahihah. Dan hadis yang masyhur dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban mengenai orang-orang yang dipimpinnya. Fal imamu alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Seorang imam pemimpin, ya. Negara, penguasa yang memimpin rakyat akan ditanyai, ya, akan ditanyai tanggung jawabnya dalam memimpin rakyatnya. Luar biasa banyaknya rakyat. Nah, berarti tanggung jawabnya besar sekali. Nah, warrajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan seorang lelaki, seorang pria, dia adalah pemimpin. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang orang yang dipimpinnya. Dia sebagai kepala rumah tangga, ya, punya anak istri, dia akan diminta pertanggungjawaban. Bagaimana dia memimpin istrinya? Bagaimana dia memimpin anak-anaknya? Bagaimana dia mendidik mereka? Mentarbiah mereka? Dipelihara, dijaga dengan baik, dididik dengan baik, atau ditelantarkan? Nah, tidak diurus dengan baik, tidak dijaga dengan baik, tidak dididik dengan baik, tidak terbiar dengan baik, tidak diperhatikan dengan baik. Naam. Di akhirat. Ya, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ini kewajiban yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak bisa main-main. Nah. Dan jangan dipandang remeh masalah ini, menjadi seorang ayah yang punya anak. Naam, ingat selalu bahwa kita selaku pemimpinnya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa kam mimman asqa waladah وفل ذات كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه." Betapa banyak orang yang dia membuat anaknya sengsara, membuat buah hatinya sengsara di dunia dan di akhirat, dikarenakan dia menelantarkan anaknya. Dia tidak mengajari anaknya beradab. Tidak diajari adab, tidak dididik beradab. Wa i'anatihi ala syahawatihi. Dan tidak menolong, tidak membantu anaknya dalam menghadapi ya, syahwat-syahwatnya yang membahayakannya. Wa yaz'umu annahu yukrimuhu. Bersama dengan itu dia menyangka bahwa dia telah memuliakan anaknya. wa qad ahana, padahal hakikatnya dia telah menghinakan anaknya. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalama, dia menyangka bahwa dia telah merahmati, menyayangi anaknya, padahal dia telah mendzalimi anaknya. Fa fatahu intifa'uhu biwaladih, maka luput darinya mengambil manfaat dengan anaknya. Yang seharusnya seorang ayah bisa mengambil manfaat yang besar dari anak jika dididik dengan baik. Tetapi dengan itu luput. Dia tidak bisa mengambil manfaat dari anaknya. Wa fawata 'alaihi haddahu fid dunya wal akhirah, dan dia menjadikan luput atas dirinya bagian yang bisa dia dapatkan ya dari anaknya di dunia dan di akhirat. Seorang anak jika dididik dan baik dan menjadi soleh, selama hidup anak itu amal-amal solehnya, pahalanya akan mengalir dengan sendirinya kepada orang tua. Meskipun sudah wafat orang tua itu, ya, akan ikut mendapatkan pahala dari amal-amal soleh anaknya. Tanpa dikirim. Ya, tanpa diniatkan. Nah, karena dia yang menjadi penyebab anaknya menjadi soleh. Dia yang mendidiknya, membimbingnya kepada kebaikan. Sehingga kebaikan-kebaikannya dikerjakan anaknya, amal soleh dikerjakan anaknya, dia juga dapat bagian pahala. Mengurangi pahala anaknya. Wa allaysa lil insani illa ma sa'ah. Kata Allah SWT dalam surat An-Najm. Wa allaysa lil insani illa ma sa'ah. Tidak ada yang didapatkan oleh seseorang kecuali apa yang dia usahakan. Nah, seperti kata Imam Syafi'i, ini dalil bahwa ya, seorang ayah ikut mendapat pahala dari amal soleh anaknya setelah dia wafat. Ketika hidupnya setelah wafat. Karena waladuhu mimma sa'ah. Karena anaknya termasuk dari yang dia usahakan. Ketika dia didik dengan baik, dia jerih payahnya menjadikannya orang soleh, beramal soleh, maka itu termasuk usahanya dia, maka dia dapat. Nah, namun jika hal ini tidak dilakukan, maka manfaat yang besar ini luput. Nah, wa idza atabarta al-fasada fil auladi, kata Ibn Qayyim selanjutnya, wa idza atabarta al-fasada fil auladi ra'aita 'ammatahu min qibalil aba. Ini peringatan dari Ibn Qayyim. Jika engkau ya memperhitungkan kerusakan yang ada pada anak-anak, kamu akan melihat bahwa keumuman kerusakan anak-anak itu dari sumbernya, penyebabnya dari arah orang tuanya, dari ayah-ayahnya. Ini peringatan bagi para aba, orang tua, yang sampai kita menjadi penyebab kerusakan anak-anak kita sendiri. Sehingga kita akan menelan pahitnya. Ya, di dunia sebelum di akhirat, pahitnya di dunia justru akan menyulitkan kita, menyusahkan kita. Tidak ada manfaat yang kita dapatkan, malah membahayakan kita dan mudaratkan kita. Di akhirat, nas'alullah salam al-afiyah, setelah kita dengar, ya, kita selaku pemimpin, akan diminta pertanggungjawaban atas anak kita yang kita pimpin di pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Wa qala aidan, kata Ibnu Qayyim juga dalam kitab yang sama, Tuhfatul Maulud, Ihkamul Maulud, wa aktsarul auladi inna ma jaa fasaduhum min qibalil aba. Mayoritas anak-anak hanyalah sesungguhnya kerusakannya itu datang dari arah ayahnya, orang tuanya. Wa ihmalihim lahum, karena mereka, dan dikarenakan mereka menelantarkan anak-anaknya, tidak dibina dengan baik, tidak dididik dengan baik. Ya. Wa tarki ta'limihim, meninggalkan pendidikan, pengajaran kepada anak-anaknya. Faraidha ad-din wa sunanah, anak-anaknya tidak diajari kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah agama, tidak diajari kewajiban-kewajiban agamanya, tidak diajari misalkan kewajibannya bersuci ya sebagai syarat untuk sholat, tidak diajari sholat lima waktu, tidak diajari puasa Ramadan, tidak diajari sunnah-sunnahnya. yang mustahab-mustahab. Fadha'uhum sigara, sehingga mereka orang tua itu menelantarkan anak-anak mereka semasa kecilnya. Falam yantafi'u bi anfusihim, maka anak-anak itu tidak bermanfaat, tidak bisa memberi manfaat untuk diri mereka. Walam yantafi'u bi anfusihim walam yanfa'u aba'ahum kibara. Sehingga ketika mereka besar, akibat orang tuanya melantarkan mereka di masa kecilnya, tidak dibina, tidak dididik seperti kita dengar, dilantarkan, maka ketika mereka besar, orang tuanya tidak mengambil manfaat dari anak-anaknya. Anak-anak itu sendiri ketika besar tidak memberi manfaat untuk diri mereka sendiri karena tidak terdidik, dan mereka juga tidak bisa memberi manfaat kepada ayah-ayahnya. Tidak ada manfaat, tidak untuk diri mereka, tidak juga untuk ayah-ayah mereka, karena terlantar ketika kecilnya, tidak terdidik. Kama ataba ba'duhum waladahu 'ala al-'uquq, sebagaimana sebagian orang yang melakukan ini, melantarkan anaknya tidak dibina, tidak dididik, ya, sehingga besar menjadi orang yang durhaka kepada orang tuanya ketika dia mencela anaknya yang durhaka, menegur anaknya yang durhaka. Faqal, maka anaknya balik berucap kepadanya, ya abati, wahai ayahandaku, innaka aqaqtani saghira, sungguh kamu telah mendurhakaiku ketika kecil, karena kamu tidak memelihara aku dengan baik, tidak mendidikku dengan baik, tidak memberi hakku, ya, tidak memberi hak yang harus aku dapatkan ketika kecil, kewajiban memendidikku tidak kamu lakukan. Fa'aqaqtuka kabira, maka sekarang setelah saya besar, saya yang balik mendurhakaimu, saya tidak berikan hakmu, kewajibanku, ya, tidak aku kerjakan. Nah, wa adha'tani walidan, kamu telantarkan aku ketika lahir. Fa adha'tuka syaikhan kabira, maka sekarang aku telantarkan kamu ketika sudah menjadi tua renta. Dibalas seperti itu. Allahul musta'an. Jadi kesimpulannya, ya, harus dipelajari sebagai seorang ayah, harus mengetahui apa saja hak-hak yang, ya, mesti diketahui terkait dengan anak-anaknya. Nah, apa hak-hak mereka? Di antara hak-hak tersebut, ya, yang akan disebutkan, yang akan kita dengar, ya, ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat mustahab. Naam. Dan semua yang akan kita dengar, ya, terkait dengan tarbiyah anak-anak sebagai satu bentuk upaya untuk menghasilkan, ya, memproduksi anak, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang saleh, yang akan bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang tuanya, bermanfaat untuk masyarakatnya. Nah, untuk negaranya. Karena dia menjadi anak yang saleh, orang yang saleh. Orang yang beradab dengan adab, ya, Islam. Sebelum itu, di antara yang penting diketahui, ya, bahwa sebagai faedah bagi kita, yang penting kita ketahui bahwa ketakwaan ayah itu menjadi sebab terjaganya anak. Nah, taqwal abai tahfadul abna. Nah, kata Syekh Taqwal abai tahfazul abna. Ketakwaan orang tua akan menjaga anak-anaknya. Dalilnya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 82, wa kana abuhuma salihan, adalah ayah kedua anak itu orang saleh. Nah, di antara kisah perjalanan Musa, Nabi Musa alaihi wasallam, Kalimur Rahman, yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilm atas perintah Allah Subhanahu wa taala, menemui seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi ilm yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, yaitu Khadir, seorang nabi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilm, memiliki syariat di luar ilmu dan syariat Musa, karena dia bukan dari Bani Israel. Nabi Khadir. Di antara kisah perjalanannya bersama Khadir adalah dan itu kisah yang ketiga yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Nabi Musa AS dan Nabi Khadir AS mendatangi satu kampung, Qaryah, dan penduduk kampung itu tidak mau menjamu mereka. Padahal itu kewajiban. Ya, jika ada tamu musafir datang, ya, wajib diberi haknya. Nah, dijamu sebagai tamu. Nah. Kemudian di kampung itu keduanya melewati jidar yang akan tembok itu sudah mau jatuh. Nah. Kemudian Nabi Musa, persyaratan Nabi Khidir kepada Nabi Musa, jika mau berguru kepadanya, tidak boleh bertanya-tanya. Nah, tidak boleh berbicara sebelum Nabi Khidir. Tidak boleh berkomentar. Nah. Baik. Tetapi karena ilmunya beda, syariatnya beda, maka hal-hal yang dilihat oleh Nabi Musa beda dengan apa yang diketahuinya, sehingga tidak tahan. Nah, sehingga hanya sampai kisah ini yang kita dapatkan. Nah, kata Nabi SAW, seandainya lebih bersabar, rahimallahu Musa, Allah SWT merahmati Nabi Musa, seandainya Nabi Musa lebih bersabar lagi, kita akan mendengar kisah yang lebih banyak dan ilmu yang lebih banyak. Namun ini yang terakhir. Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khadir, ya, bagaimana kalau kamu tegakkan ini? Nabi Khadir ketika melihat tembok itu, nah, dia tegakkan. Nah, faqama, dia tegakkan. Nabi Khadir tegakkan begitu saja tanpa meminta upah atas kerjaan itu. Nah, Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Khadir, ya, jika kamu mau, kamu minta upah kepada penduduk ini karena kamu sudah memperbaiki salah satu fasilitas mereka. Nah, karena tidak dijamu oleh mereka, nah ini kita minta upah. Artinya sebagai pengganti kebutuhan mereka, mereka butuh makan. Nah, sementara tidak dijamu. Sekarang ada fasilitas desa itu, kampung itu diperbaiki oleh kamu. Maknanya, minta upah dari mereka. Bayaran. Ini pada syariat Musa, tapi pada syariat Khadir tidak. Ada hal di balik itu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Nabi Khadir melakukan itu, ada wahyu dari Allah. Nah, ada ilmu di baliknya, Nabi Musa tidak faham. Dan itu akhir perjalanan. Ini terakhir, kata Nabi Khadir. Nah, udurnya sudah berakhir, sampai di sini sudah. Nah, perjalanan bersama kemudian diceritakanlah oleh Nabi Khidir, ya, yang terkait dengan khusus dengan kisah yang satu ini, bahwa di bawah tembok itu ada kans. Nah, di bawah tembok itu ada harta terpendam milik, ya, dua gulam, milik dua anak kecil. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini wa kana tahtahu kanzul lahuma. Adapun tembok yang saya tegakkan itu, maka itu milik dua anak yatim, masih kecil anak yatim. Di bawahnya ada harta tersimpan milik keduanya, peninggalan orang tuanya. Wa kana abuhuma saliha, dan adalah ayah kedua anak yatim ini yang telah meninggal orang saleh. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma, maka Allah menginginkan anak yatim ini tumbuh sampai besar. Setelah mereka besar, mereka sendiri yang mengambil, mengeluarkan harta itu. Oleh karena itu saya perbaiki, saya pelihara itu tembok supaya tetap terjaga. Jika jatuh terbongkar, ya kan bisa diambil orang. Perbaiki lagi, ditata lagi sehingga tetap terjaga. Atas perintah Allah SWT kepada Nabi Khidir. Artinya apa? Allah SWT yang mengatur urusan ini sehingga harta itu terjaga terus sampai anak yatim ini besar. Sebab karena apa? Dijaga karena ayahnya orang saleh. Ini yang diinginkan. Nah, karena ayahnya orang saleh, maka anaknya dijaga kepentingannya, kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur asbab, faktor-faktor itu dengan kekuasaannya. Ya, menjaga anak yang ditinggalkannya karena kesolehan, ketakwaan ayahnya. Kata Syekh, hadhihi al-ayatul 'azimatu fiha dalilun dhahirun. Ayat yang agung ini padanya terdapat dalil yang jelas. Ala anna ar-rajula salihah, bahwasanya seorang lelaki yang salih, yuhfadu fi dzurriyyatihi, akan dijaga pada anak keturunannya. Wa anna ibadatahu lillahi jalla wa ala wa taqwahu lillahi azza wa jall, dan bahwasanya ibadahnya kepada Allah dan takwanya kepada Allah, wa ma kafa'ahu Allahu bihi min tahqiqihi lil ubudiyyati lillah wa barakati ibadatihi lillah, dan bahwasanya apa yang telah dia lakukan sebagai bentuk kesyukuran dia, ya, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa ma kafa'ahu Allah 'azza wa jalla bihi min tahqiqihi lil 'ubudiyyati lillah wa barakati ibadatihi lillah anna dhalika yashmaluhum wa yamtaddu khairuhu ila dhurriyyatihi min ba'dih. Nah, dan balasan Allah Subhanahu wa taala, balasan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kepada orang soleh ini, karena ketakwaannya, ibadahnya, ya, ketika dia merealisasikan kedudukannya sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan barokah ibadahnya kepada Allah, balasan Allah kepadanya meliputi dia, ya, meliputi dia pelakunya, dan balasan itu melebar, ya, sampai kebaikannya sampai juga kepada anak-anaknya. Meluas balasan itu, berlanjut sampai ke anak keturunannya min ba'di, yang datang setelahnya. Ka ayyashfa'u lahu aw yushaffa'a fihim. Nah, di antara manfaat itu, jadi ayah yang soleh ini yang dibalas oleh Allah SWT karena kesolehannya dan ketakwaannya, manfaatnya, ya, bukan hanya pada dirinya tapi juga bisa dirasakan oleh anak-anak keturunannya. Seperti di antaranya tasyrif. Nah, orang tua yang soleh, ayah yang soleh, ya, na'am, bisa memberi syafaat. Bisa memberi syafaat untuk anaknya. Nah, bisa memberi syafaat untuk anaknya. Nah, dia diterima syafaatnya untuk anak-anaknya. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jinan, dan anak-anaknya bisa diangkat derajatnya nanti dalam surga agar bisa bergabung dengan ayahnya yang lebih tinggi derajatnya. Nah, coba. Ini di akhirat. Ya, di dunia kita sudah dengar contohnya, dalilnya pada kisah tadi. Nah, pada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam. Qala Sa'id ibn Jubair rahimahullah an Abdullah bin Abbas. Sa'id bin Jubair rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma inda hadhihi al-ayah, ketika menafsirkan ayat ini, wa kana abuhuma salihan, dan adalah ayat kedua anak yatim itu salih, orang salih. Qala, kata Ibn Abbas, hufidha bi salahi abihima. Hufidha bi salahi abihima. Kedua anak itu dijaga oleh Allah dengan sebab kesolehan ayahnya. Masya Allah. Walam yadhkur lahuma salahan fi hadhihi al-ayah kama huwa zahir, fahuma hufidha kama qala radhiyallahu anhuma bi salahi abihima. Nah, pada ayat ini tidak disebutkan apa kesolehan kedua, tidak disebutkan ya dalam ayat ini apa kesalah tersebut, ya, kesalehan tersebut. Yang jelas kesolehan ayahnya menjadi sebab keduanya dijaga. Nah, baik. Dan keterangan yang lain yang disebutkan oleh beliau yang semakna dengan ucapan Ibn Abbas, ya, yang intinya apa yang telah kita dengar. Nah, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, fihi dalilun ala anna ar-rajul as-salih yuhfadhu fi dzurriyyatihi. Di sini terdapat dalil bahwa seorang yang saleh dia akan dijaga anak-anak keturunan yang dia tinggalkan. Wa tashmalu barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Dan barakah ibadah dia sang ayah, ya, akan barokahnya akan dirasakan dan didapatkan oleh anak-anaknya di dunia dan di akhirat. Bisyafa'atihi fihim, dengan diterimanya syafaat sang ayah untuk anak-anaknya di akhirat nanti. Wa raf'i darajatihim ila a'la darajatin fil jannah, dan mengangkat derajat anak-anaknya mengikuti derajat ayahnya ke derajat yang tertinggi dalam jannah. Litaqarra 'ainuhu bihim, agar jadi sejuk mata sang ayah melihat anak-anaknya. Kama ja'a fil Qur'an wa rayat bihi sunnah. Semua datang dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hamba yang saleh. Nah, memuliakan hamba-hamba yang saleh, menjaga hamba-hamba yang saleh. Ternyata penjagaan itu bukan hanya ketika orang itu soleh, bukan saja dia yang dijaga oleh Allah, tapi juga dijaga anak keturunannya setelahnya. Nah, kemudian barakallahu fikum. Kita akan mendengar sekarang apa saja hak-hak tersebut dibagi oleh beliau dalam kitabnya ini, ya, terkait dengan hukum awlat, hak-hak anak-anak, ya, atas orang tuanya dibagi menjadi dua, diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, hukukun qoblal wujud, bimakna qoblal wiladah, hak-hak anak sebelum dilahirkan. sebelum anak itu dilahirkan, ya, bahkan sebelum diproses, kita akan dengar nanti, ya, sebelum anak itu diproses, jadi masih pada tahap pencarian istri. Nah, itu sudah ada yang diperhatikan. Ini sudah bagian dari pembahasan hak-hak, ya, anak sebelum dilahirkan. Baik. Dan yang kedua, klasifikasi yang kedua, kelompok yang kedua adalah hak-hak hukukun ba'dal wujud wadzuhur fid dunya, hak-hak anak atas orang tua setelah dia, ya, berwujud, lahir di dunia. Naam. Yang pertama, kelompok yang pertama, klasifikasi yang pertama yaitu hak-hak anak sebelum dilahirkan. Awalan yang pertama, ayyakuna al-abu salihan hatta yantafi' al-waladu bi'idnillahi ta'ala wa hadha qad taqaddam. Yang pertama, ya, seorang ayah menjadikan dirinya sebagai orang salih agar anaknya dapat manfaat dari kesolehannya. Dan ini sudah kita lewati tadi penjelasannya. Nah, jika kita menjadi orang yang soleh, maka anak-anak kita akan ikut merasakan manfaat kesolehan kita, ya, di belakang kita. Nah, dan masuk pula dalam kategori ini. Nah, kata Syekh ini awal ayyakuna al-abu salihan hatta yantafi'a al-waladu bi'idnillahi. Ya, sang ayah menjadi orang soleh sehingga anaknya mengambil manfaat dari kesalahan itu. Ini telah lewat. Kemudian kata beliau, wadakhulu fihi bisyaklin adhar, dan masuk pula di dalamnya, ya, dengan bentuk yang nyata, lebih nyata, yaitu ikhtiyaruz zaujati salihati, memilih istri yang salihah, bukan sembarang istri. Nah, tapi istri yang salihah, dan yang mencari istri yang salihah, ya, orang yang saleh, yang mengerti qimah, mengerti nilai istri salihah, istri yang salihah. Nah, jadi patokannya bukan karena kebangsawanannya, bukan karena, ya, kekayaannya, bukan karena kecantikannya, tetapi apanya? Kesolehannya. Nah, jika bisa berkumpul sekian itu, masya Allah. Nah, hah? Tetapi jika tidak, maka yang terpenting apanya? Kesolehannya. Meskipun tidak kaya, tidak cantik, dan seterusnya, yang penting solehah. Yang terpenting. Nah, wallati takunu umman murabbiatan salihatan, karena istri ini disiapkan nanti untuk menjadi pendidik anak, dan agar istri yang salihah ini menjadi seorang ummi, ibu yang akan mendidik anaknya, pendidik yang salihah buat anaknya. Fa innal umma salihata awil umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna wal aulad umuman. Karena seorang ibu, ibu yang salihah, seorang ibu secara umum merupakan tahap awal, ya, peletakan bata, ya, pertama. Seperti halnya jika kita membangun tembok, peletakan bata yang pertama. Begitu pula ini, ya, pada pembinaan anak yang akan dibangun. Nah, dan ini salah satu, ya, anak yang kita lahirkan ini dan kita didik ini akan menjadi salah satu bagian dari masyarakat, komunitas. Jadi dia salah satu bata yang menyusun, ya, tembok yang besar dan tinggi, salah satu dari putra-putra bangsa. Nah, baik, coba seandainya setiap usrah, setiap rumah tangga, ayahnya soleh, istrinya solehah, melahirkan anak-anak soleh, ya, satu desa, kecamatan, kabupaten, satu negara, semuanya seperti itu, masya Allah, jadi apa bangsa itu? Hah? Nah, kita akan menghasilkan bangsa yang luar biasa, kan begitu? Nah, jadi berawal dari sini. Nah, طيب kata Syekh, fazawj al-fatinu al-kayyisu huwa alladhi yakhtaru at-turbata at-tayyibata allati idza zar'a biha al-badra yakhruju tayyiban bi'idznillah. Seorang suami yang cerdas, ya, dia akan memilih tanah garapan yang suci, yang baik, yang jika dia garap dan dia sebarkan dan tebarkan benih-benihnya di tanah garapannya, akan memproduksi, ya, tanaman yang baik, insyaallah biidznillah. Nah, jadi memilih, ya, istri yang baik, yang salihah, akan memproduksi anak yang baik. Begitu maksudnya. Beliau menyebutkan ayat kama qala Allah jalla wa ala dalam surat Al-A'raf ayat 58, wal waladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idznillah. Negeri yang baik, ya, bumi yang baik akan keluar tanamannya, tumbuhannya dengan baik bi idznillah. Nah. Begitu. Walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Sebaliknya yang jelek tidak akan keluar kecuali yang jelek juga, tanaman yang jelek. Tayyib, dan telah datang anjuran dalam syariat kita untuk memilih, ya, az-zawja as-salihah at-tayyibah. Nah, di antara hadis itu dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah." Dunia itu adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah istri yang salihah. Hadis yang lainnya dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, "Tunkahul mar'atu li arba'in," wanita itu dinikahi karena empat perkara. Ini yani orang-orang jika mencari istri, empat yang diperhatikan. Salah satu dari empat ini yang jadi tolak ukurnya, ya. Lima liha, ada yang menikahi karena melihat hartanya, kekayaannya. Wali hasabiha, karena keturunannya, ya, asal usulnya, ya. Wali jamaliha, ada yang menikahi karena melihat kecantikannya. Wali dinia, dan ada yang menikahi karena melihat agamanya. Fadfar bidhatid din taribat yadak. Pilihlah wanita yang baik agamanya, yakni yang diperhatikan dinnya. Nah, kamu akan beruntung jika itu yang diperhatikan. Dari empat perkara itu yang diutamakan agamanya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bisa difahami, ya, istri yang soleh, yani istri yang mengerti syariat, istri yang mengerti hak-hak suami, mengerti hak-hak, ya, anaknya, mengerti kewajibannya terhadap suaminya, mengerti kewajibannya terhadap anak-anaknya, dan dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Taala, orang wanita soleh. Nah, sehingga dengan itu akan diharapkan bisa ta'awun, kerjasama dengan baik, ya, oleh suaminya dalam membina rumah tangga yang sakinah, yang tenang, mawaddah, penuh kasih sayang, tarbiyah islamiyah terwujud di situ, ta'awun alal birri wat taqwa, kerjasama yang baik di atas kebaikan dan ketakwaan dalam rumah tangga. Nah, sama-sama mengerti hak dan kewajiban. Nah, sehingga rumah tangga itu tenang, anak-anaknya, ya, terbina, terdidik di atas kesolehan kedua orang tuanya. Nah, kanian yang kedua, al-hirsu ala ittiba'i sunnati hina al-jima' wa qawla ma warada min al-afkari al-thabitah. Nah, yaitu perhatian dan semangat untuk mengikuti sunnah ajaran Nabi SAW ketika melakukan hubungan dengan istri, ketika jima, dan membaca apa yang telah diajarkan dari zikir yang datang dari Rasulullah SAW. Dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim diajarkan, jika hendak mendatangi istri, membaca Bismillah. Ya, Bismillah. Nah, Bismillah. Ya. Dengan menyebut nama Allah, kumohon pertolongan. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkan syaitan dari kami. وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami. Sehingga syaitan tidak bisa ikut campur dalam urusan itu, tidak bisa mendekat. Dan jika ada yang dihasilkan anak dari itu sebagai rezeki, syaitan tidak bisa mengganggunya. Nah, kata Nabi SAW, ثم إن قدر أن يكون بينهما في ذلك وقضي ولد لم يضره شيطان أبدا, kemudian jika ditakdirkan ya hal itu antara keduanya ya hubungan tersebut, dan diawali dengan zikir tadi, kemudian Allah menakdirkan ada anak yang dihasilkan, diproduksi dari hubungan itu, maka setan tidak akan bisa memudaratkannya selamanya. Nah, jadi ini dihafalkan doanya, zikirnya, dan jangan lupa dibaca. Nah, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nolong, karena boleh jadi seorang ya tidak tahu zikir ini, tidak menghafalnya, atau boleh jadi dia hafal tapi lupa. Nah, ketika hendak melakukannya. Kemudian yang ketiga, doa Allah jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu bi ay yarzuqahumal walada salihah, wa hadha huwa manhaju ahli al-haqq wal iman. Berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, minta kepada Allah semoga Allah memberi rezeki berupa anak saleh. Nah, mohon kepada Allah, ya Allah karuniai saya anak saleh. وهذا هو منهج اهل الحق والايمان, dan ini manhaj, metodenya ya ahlul haq wal iman, orang-orang beriman dan pengikut kebenaran. Contoh dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Furqan ayat 74, doa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikan untuk kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami penyejuk mata kami. Dan jadikanlah kami sebagai imam, pemimpin bagi orang yang bertakwa. Doanya Zakaria dalam surat Ali Imran ayat 38. Salah satu Nabi Allah SWT, Zakaria alaihissalam, berdoa kepada Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Wahai Rabbku, berikanlah untukku ya darimu, dari sisimu, dhurriyatan thayyibah. Karuniai saya apa? Keturunan yang baik. Anak yang baik. Nah, dan yang semisal dengan ini. Jadi banyak doa. Banyak doa. Nah, semoga dikabulkan oleh Allah SWT dikaruniai anak-anak yang soleh. Baik. Di antara hadis yang menunjukkan ya pentingnya doa ini, agar seseorang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak saleh, jika seseorang mendapat anak saleh, maka anak saleh itu nanti sebaliknya akan mendoakan untuk dia. Nah, setelah dia wafat, terputus amalannya, kecuali dari perkara-perkara yang masih mengalir kepadanya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam Sahih Muslim, "Idza mata al-insanu qata'a 'amaluhu illa min thalath." Seseorang jika dia wafat maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara: sedaqatin jariyah, sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan orang lain, atau waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang akan mendoakan dia. Dia dulu selalu berdoa minta diberi anak soleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan sehingga dapat anak soleh. Setelah dia wafat, anak soleh itu akan selalu mendoakan dia. Nah, dan sebaliknya, hati-hati ya, Syekh mengingatkan ya, peringatan dari Nabi Asalam mentahdir, memperingatkan jangan sampai orang tua mendoakan kejelekan atas anaknya. Nah, dalam Sahih Muslim Nabi bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum," jangan kalian berdoa kejelekan atas diri kalian. "Wa la tad'u 'ala auladikum," jangan kalian berdoa kejelekan atas anak-anak kalian. "Wa la tad'u 'ala amwalikum," jangan kalian berdoa kejelekan atas harta benda kalian. "Wa la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata' fayastajib lakum," kalian ya jangan sampai berdoa bertepatan memohon kepada Allah satu saat, waktu kalian berdoa bertepatan ya Allah diminta di saat itu, yang saat itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, marah kepada anaknya. Ya, saking marahnya sampai mendoakan kejelekan anaknya, ternyata saat itu dikabulkan doanya. Nah, akhirnya jadi sebab anaknya rusak. Allahul musta'an. Hati-hati. Harus tenang. Nah, hadis yang lain yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad At-Tirmidzi dan Ibnu Majah disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Rasulullah SAW bersabda, "Salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Ada tiga doa yang terkabul, tidak diragukan lagi. Yang pertama, da'watul madlum, doa orang yang terdolimi. Wa da'watul musafir, doa musafir, ketika sedang safar berdoa. Yang ketiga, yang mustajab, wa da'watul walidi ala waladih, doa orang tua atas anaknya. Maka hati-hati jangan sampai terlontar doa kejelekan untuk sang anak. Nah, ini bagian dari hak anak. Jangan sampai kita mendoakan kejelekan atasnya. Kita harus kasihani anak kita, prihatin. Kalau dia melakukan sesuatu ya, yang salah, ya harusnya kita introspeksi. Jangan-jangan kita penyebabnya, sudah kita dengar tadi. Jangan sampai kita penyebabnya yang membuat dia seperti itu. Kita harus cari cara, harus tenang, cari metode, ya, bagaimana memperbaiki anak kita. Bukan didoakan semakin jelek, semakin hancur. Harusnya kita doakan kebaikan, doakan kebaikan untuknya. Allahumma aslih waladi, ya Allah perbaiki anakku. Doakan di waktu-waktu mustajab saat sujud dan yang lainnya. Allahumma aslih waladi, Allahumma aslih waladi, ya Allah perbaiki anakku, perbaikan. Doa, mohon kepada Allah SWT. Bukan didoakan kehancuran, bukan kejelekan. Nah, ya, anak kita punya hak yang besar untuk kita doakan. Nah, itu anak kita, buah hati kita yang akan bermanfaat buat kita. Kita doakan semaksimal mungkin untuk kebaikannya, bukan didoakan hancurannya dan kejelekannya. Keliru. Barakallahu fikum. Nah, banyak masih ada hadis yang lain, namun karena waktu ini kita singkat. Nah, ini yang ketiga tadi ya. Masuk ke sholat dulu. Nah, nanti kita akan masuk yang keempat insyaallah.